para pasukan GU. Like dan komen video-video ya. Dan jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Record juga ya bos ya. Terima kasih.